Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama taslimin kathira, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang nawasikh al-mubtada, penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar, nama lainnya. Atau sebelum itu disebut awamil ini yang masuk kepada mubtada dan khabar dengan nawasikh, jamak dari nasikh, karena dia menghapuskan hukum mubtada dan khabar, memberikannya hukum yang baru, yang tadinya mubtada menjadi isimnya, ya, kemudian yang tadinya khabar menjadi apa? Khabarnya. Di sana ada nama lain, naqisah, ya, an-naqisah. Amil-amil tadi yang masuk kepada mubtada khabar dari kana dan akhwatnya juga disebut dengan apa? Naqisah. Naqisah maksudnya apa naqisah? Ya, secara bahasa naqisah bermakna naqis, kurang. Kenapa disebut dengan naqisah karena dan teman-temannya? Karena dia belum sempurna dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Ya. Kalau dikatakan kana Zaidun berhenti, masih naqis. Dikasih qa'iman baru sempurna. Ah, itu namanya apa? Naqisah. Kalau fi'il yang zahaba Zaidun, nah ini kan sudah tam, sempurna. Ya, dengan yang marfunya sempurna, zahaba Zaidun. Qoma Zaidun. Tapi kalau kana, dan teman-temannya, kana Zaidun. Ini naqis. Harus ditam, masih kurang. Baru dikasih yang marfunya masih kurang. Dikasih yang mansubnya, jalisan, baru sempurna dia. Nah itu, kenapa disebut dengan apa? Nama lainnya itu naqis. So, karena dia tidak cukup dengan yang marfunya, masih butuh kepada yang mansubnya. Sudah kita ambil bahwasanya di sana ada tiga macam amil yang masuk kepada apa? Mubtada dan khabar. Yang pertama kana dan akhwatnya, dan yang kedua inna dan akhwatnya, kemudian yang ketiga dhanna dan akhwatnya. Macam yang pertama kana dan akhwatnya, amalannya apa? Merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Adapun inna dan akhwatnya, amalannya berbalik dengan dari kana, yaitu dia menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Adapun apa dhanna, maka dia amalannya apa? Menasabkan mubtada dan khabarnya, menasabkan apa? Kedua-duanya. Nah, sekarang kita akan menyebutkan makna-makna dari apa kana dan teman-temannya. Yang pertama kana. Kana itu faedahnya adalah pensifatan isim dengan khobar di waktu lampau. Mensifati apa? Isim dengan khobar di waktu lampau. Seperti kana Muhammadun. Ya, kana Muhammadun jalisan. Muhammad tadinya duduk. Disifati Muhammad dengan apa? Al-julus di waktu yang telah lewat. Kana Muhammadun apa? Jalisan. Muhammad tadinya duduk, sekarang sudah enggak duduk lagi. Berarti fungsinya apa di sini kana? Mensifati isimnya Muhammad dengan khabarnya jalisan di waktu yang telah lewat. Yang lewat ya bisa jadi baru kemarin, gak mesti lampau tahun kemarin. Enggak. Nah itu. Ya pensifatan ini kadang terputus. Terputus. Karena Muhammadun mujtahidan misalkan. Muhammad dulunya sungguh-sungguh. Sekarang sudah malas. Berarti terputus dia. Disifatin ijtihadnya di waktu lampau saja. Sekarang sudah tidak. Paham gak nih? Jadi fungsinya kan apa? Menyifati isim dengan khobarnya di waktu lampau. Kadang terputus. Sebagaimana Muhammadun mujtahidan, sekarang sudah gak sungguh-sungguh lagi, malas. Kadang mustamir. Ila zaman nitakallum, sampai sekarang. Masih sekarang juga, masih sungguh-sungguh. Contohnya yang mustamir, ya, pensifatannya tadi masih terus berlangsung. Wa kana rabbuka qadira. Dan adalah Rabbmu maha mampu dari dulu hingga seterusnya. Ya, untuk mengetahui karena di situ fungsinya menyifati mubtada dan khabar di waktu lampau terputus atau tidak, ya dilihat konteksnya. Kalau bersama Allah Subhanahu wa taala ya mustamir. Wa kana rabbuka alim ataupun qadira. Ya. Seperti itu ya. Paham ya? Apa jadi makna kana? Fungsi kana menyifati isim dengan khabarnya di waktu lampau. Masih berlangsung enggak di zaman pembicaraan? Kadang sudah terputus penyifatan tadi, kadang terus berlangsung. dilihat konteksnya ya. Kemudian yang kedua amsa. Karena amsa. Amsa ini fungsinya menyifati isim dengan khobarnya di waktu sore. Apa? Menyifati isim di waktu sore. Saya ambil faedah dari syarahnya apa? Syekh Muhammad Muhyiddin. Saya ringkaskan saja. Ya. Menyifati apa? Isim dengan khobar di waktu sore. Amsal jawu barida. Di sore hari udara dingin. Disifati di sini udara dengan dingin di waktu apa? Sore. Sama kan? Amsa Muhammadun. Apa? Di waktu sore Muhammad apa? Dalam keadaan apa misalkan? Di waktu sore ya, terserah silakan. Amsa Muhammadun jalisan ataupun mutakalliman ataupun yang lainnya. Iya. Amsa Muhammadun di sore hari Muhammad apa? Apa misalkan? Ya, qari'an lil Qur'an, membaca Al-Qur'an misalkan. Ya, semisal itu. Atau boleh juga dengan fi'il mudhari' yaqra'ul Qur'an, bisa dengan fi'il kan sudah kita lewatkan. Khobar itu bisa isim, bisa jumlah, bisa mufrad, bisa jumlah. Ya. Amsa Muhammadun fil masjid, sore hari Muhammad di masjid, ya boleh. Ya. Sudah lewat kan khobar macam-macamnya, ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada jumlah, ala syibu jumlah. Jumlah ada dua, fi'liyah, ismiyah, yang apa? Syibu jumlah ada dua juga. Dharaf dan jar majrur. Wasalis yang ketiga, asbaha. Faedahnya asbaha adalah menyifati isim dengan khobar di waktu pagi. Ya, menyifati apa? Isim dengan khobar di waktu pagi. Apa contohnya? Asbaha Muhammadun. Apa? Di waktu pagi Muhammad apa? Disifati apa? Ini kan disifati aja. Asbaha Muhammadun Muhammad di waktu pagi. Iya bisa juga. Terserah aja. Ya, bohikan. Tertawa. Setiap pagi tertawa. Karena apa gak tahu. Naiman. Malas berarti. Di pagi hari tidur. Iya. Atau barangkali Muhammadnya. Atau Zaidnya di malam harinya tahajud. Sehingga di waktu paginya tidur. Ya, al-muhim apa? Maknanya, faedahnya menyifati apa? Mubtada dan khabar di waktu pagi. Yang keempat, adha di waktu duha. Waktu apa? Duha. Menyifati isim dengan khabar di waktu duha. Seperti adha at-talibu nasyita. Di waktu duha, para siswa ataupun at-talib itu nasyita, semangat. Ya, disifati at-talib dengan an-nasyat di waktu apa? Pagi. Kalau dhalla itu menyifati, fungsinya menyifati isim dengan khobar di seluruh waktu siang. Siang semenjak terbitnya apa? Matahari ya, sampai tenggelamnya. Ya. Dhalla apa contohnya? Dhalla Muhammadun atau dhalla Zaidun apa? Apa? Fisuk. Ya, bisa jadi di dagangan. Ya, seperti anda menerapkan untuk diri sendiri nih. Ya, dholaltu ya, dholaltu. Gitu. Jadilah saya gitu. Apa? Fisuknya ini saya di siang hari full ada di pasar. Ya, ya bisa. Dholla Muhammadun fisuk atau terserah. Ya, dholla wajhuhu muswanda dalam ayat Al-Quran. Jadilah. Wajahnya di siang hari muswadda menghitam. Wasadis ya, yang berapa ini? 6 ya. Yaitu bata. Faedahnya apa bata? Menyifati isim dengan khobar di waktu malam. Ya, bata Muhammadun masrura. Di malam hari Muhammad apa? Masrura, bergembira senang. Silakan. Ya kalau saya yang saya bitu gitu ya. Bitu masrura. Saya di malam hari dalam keadaan apa? Senang. Bitu, bita, biti, dan bitu, dan seterusnya. Ya boleh. Isimnya bomir. Enggak mesti isimnya apa? Isim bohir. Sama semuanya. Kana dan seterusnya. Enggak mesti isimnya bohir. Boleh isimnya apa? Bomir. Kana Muhammadun aliman. Atau saya. Kuntu berarti kan. Kuntu aliman. Dulu saya alim. Sekarang saya malas. Ya. Sirtu jahilan. Jadi saya sekarang bodoh. Malas murojaah nahunya. Tidak diulang-ulang. Jadi lupa lagi. Paham ini ya. Bata. Menyifati apa? Isim dengan khobar di waktu malam. Yang ke-7. Sara. Faedahnya apa? Menunjukkan makna perubahan isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ya. Faedahnya apa? Menunjukkan perubahan isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Sorotinu ibriqo. Jadilah tanah tadi ibriqo. Caret. Ya. Ya itu ya. Tinggal digiaskan saja ya. Jadi, ya. Perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau sor Muhammadun aliman bisa enggak? Bisa juga ya. Tadinya enggak alim, kemudian dia berubah menjadi alim. Setelah belajar, rajin, meroja'ah, menghafal. Kemudian yang berikutnya, Laisa. Laisa bedanya apa? Menafikan khobar dari isim di waktu sekarang. Menafikan khobar dari isim di waktu sekarang. Jadi, Laisa Muhammadun qa'iman. Muhammad sekarang tidak sedang berdiri. Tuh. Berarti apa di sini faedahnya? Menafikan khobar dari isim di waktu sekarang. Laisa Muhammadun qa'iman. Dinafikan al-qiyam dari Muhammad di waktu sekarang. Laisa Muhammadun. Apa lagi? Ya, bohikan. Jadi Muhammad sekarang tidak sedang tertawa. Nangis sekarang lagi. Biasanya dia tertawa. Sekarang lagi menangis. Ya. Paham ini ya? Ya. I'rabnya belum ya? Atau setelah ini ya? Ya. Kemudian setelah makna-makna kita sebutkan, kita contohkan i'rabnya. Setelah itu kita sebutkan ya pembagian dari kana dan akhwatnya ini dalam hal amalan. Wattasi', kemudian yang ke-9, 10, 11, 12, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. Sudah hafal belum itu? Kalau antum hafal enak itu. Membantu pemahaman. Mazala, manfakya, mafati'a, mabariha. Ini semuanya menunjukkan kepada makna menetapnya khobar. Ya, menetapnya khobar pada isim. Apa? Menetapnya khobar pada isim. Menetapnya bagaimana? Terus menerus atau bagaimana? Ya, sesuai dengan keadaannya. Ya. Seperti ya, kalau zala, mazala Ibrahimu mungkira. Terus menerus, senantiasa sama Ibrahim mengingkari. Mazala, saya maziltu qa'iman, senantiasa saya berdiri. Terus menerusnya ya, sesuai dengan keadaannya, enggak mungkin berdiri sampai mati. Tentunya maksudnya dia banyak berdiri, lama berdirinya gitu ya. Ya mungkin ada yang terus menerus, ada yang terputus, al-muhim sesuai dengan keadaannya. Mazala Muhammadun yatakallam, terus saja Muhammad berbicara. Apakah terus-menerus? Maksudnya apa ketika dikatakan terus saja Muhammad berbicara? Banyak panjang pembicaraannya. Oh iya. Paham ya? Nah itu. Maknanya. Menyifati apa? Ya. Menunjukkan apa tadi? Menetapnya khobar pada isim. Sesuai dengan keadaannya. Ya, sesuai dengan keadaannya. Kalau ini mazala asyamsu atau mazalati syamsu toli'atan, senantiasa matahari terbit. Ya, sesuai keadaannya. Ya, nanti ada satu hari di mana dia enggak terbit dia. Nah, itu. Sudah paham ya ini ya? Ya. Kadang menetapnya itu menunjukkan sering atau paling banyaknya keadaan isim. Ya kadang terus menerus. Lihat al-muhim di situ, antum melihat maknanya ya. Lihat konteksnya. Ya. Mazala Muhammadun apa? Taliban. Senantiasa Muhammad sebagai seorang talib. Terus rajin dia. Menuntut ilmunya. Ya. Dan yang semisal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13 ya. Madama. Madama. Ini faedahnya sama dengan tadi. Iya. Yang berapa? 10. Jadi yang satu tadi kan? Iya, mazala manfaka mafatiha mabarih, sama maknanya. Iya. Jadi aslinya zala infaka fatiha bariha itu maknanya nafi. Dimasuki nafi lagi ma, maka menjadi isbat. Zala tadinya maknanya itu ya terputus-putus ataupun hilang. Al-muhim maknanya apa? Nafi. Dimasuki nafi, maka menjadi penetapan. Sehingga maknanya senantiasa, terus-menerus. Bukan terputus-putus, tapi tidak terputus-putus. Iya. Jadi ada kaedah. Satu kalimat yang dia maknanya nafi, dimasuki penafi, maka menjadi penetapan maknanya. Jadi zala infaka fatiha bariha ini maknanya nafi, penafian gitu, mengandungi makna penafian. Ya, kurang lebihnya misalkan zala itu terputus-putus atau berhenti, kasih ma. Tidak berhenti, tidak terputus-putus, berarti terus-menerus. Ya. Dama juga sama maknanya, yaitu menunjukkan bahwasanya khobarnya menetapi isimnya juga. Ya. Menetapi apa? Isimnya. Ya. La atruku as-shalah misalkan, madum tu hayya. Saya tidak akan meninggalkan salat selama saya hidup. Tuh. La atruku shalah madum tu hayya. Ya, madum tu hayya. Madum tu isimnya dama, taknya. Hayya khabarnya. Ya. Paham ini ya? Sama ya. Menunjukkan apa? Menetapnya khabar pada isim. Ya. Jadi kalau saya hidup ya tetap salat gitu. Saya tidak akan apa? Meninggalkannya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Sabar, barangkali ada yang belum paham. Ya. Ya, mungkin nih sekarang. Ya. Masuk ke pembahasan apa? Yang berikutnya tentang i'rabnya. Ya, tentang apa? I'rabnya. Insyaallah sebelumnya juga sudah kita lewatkan ya. Kana misalkan ya. Jadi kana Muhammadun apa? Aliman atau wa kana rabbuka qadira. Ya, kana fi'lun madhin naqis. Atau nasikh juga boleh. Ya, fi'lun madhin naqisun atau nasikh boleh. Fi'lun madhin naqis atau apa? Naqis atau nasikh. Ya. Disebutkan setelah itu amalannya apa? Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Gitu ya. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafakan isim dan menasabkan apa? Khabar. Menerobuka ismu kana. Marfu' gitu ya. Ambilnya kana. Marfu' alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa huwa rabbu mudhaf. Kaf rabbuka ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف اليه قدير خبر كان gitu loh خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. Sudah seperti itu sebelum dimasukkan anak rabbuka qadirun, rabbmu maha mampu. Jadi kana kana rabbuka qadiran, tadinya mudhar khabar setelah dimasuki kana berubah menjadi isimnya kana, dan yang kedua khabarnya apa? Kana. Yang lainnya tinggal kiaskan. Amsa Zaidun, misalnya apa? Nasyidun, di sore hari, justru Zaid, semangat, gitu. Hamsa, fi'lun madin, naqis, atau nasikh. Yarfa'ul isma, wa yansibul khabar. Sama semua ya. Hamsa, asbaha, adha, dhalla. Ya. Kalau fi'lnya mudhari', berarti yakunu fi'lun mudhari'un. Ya. Fi'lun mudhari' apa? Naqis. Marfu'. Litajaru dimina nasib wal jazim. Misalkan yakunu zaidun aliman misalkan ya. Maka istilahnya isimnya yakun. Kemudian berikutnya khabarnya yakun. Atau fil amrnya kun aliman wala takun jahila. Jadilah engkau orang yang pintar, jangan jadi orang yang bodoh misalkan. Kunya filu amrin abni ala sukun. Wasmuha atau sebutkan dulu filu amrin naqis ya. Naqis atau nasikh. Ismuha bamir mustadil fihi wujuban taktur anta. Kun si anta kan idrib anta. Aliman apa? Khabar kun ini. Man sob. Ya. Wa alamatun nasbi al-fatah zahirun ala akhirih. Jadi yang beramal bukan hanya fil madinya, fil mudhari'nya, fil amrnya, masdarnya gitu. Ya, wa ghairu madhi mithlahu qad amila in kana ghairu al-madhi minhu istu'mila. Kata Ibn Malik. selain madinya pun beramal seperti madinya. Apabila memang digunakan selain madinya, ada fi'il mudhara'nya, ada amrnya. Nanti akan kita sebutkan pembagian dari kana dan akhwatnya. Ada yang dia bertasarruf, ada yang tidak bertasarruf. Ada yang datang darinya fi'il mudhara', fi'il amr, dan yang lainnya ada yang tidak. Ada yang dia hanya menetapi madhi saja. Itu i'rabnya. Insyaallah enggak sulit kan? Ya, kemudian bagaimana i'rabnya? Mazala, manfakka, mafati'a, dan mabariha. Ya, itu paling yang perlu kita tambahkan. Kalau tadi teman-temannya kana ya, sampai laisa, antum bisa bisa kiaskan kan? Bisa mengiaskannya ya. Sekarang kayak mazala, mazala Ibrahimu munkira. Ya. Tinggal ditambahkan ma nafiyah, itu huruf harfun nafi. Ma nafiyah zala fi'lun madin. Ya. Naqis. Atau kalau antum pengen menyebutkan bahwasanya dia adalah cabangnya kana, disebutkan min akhwati kana gitu ya. Termasuk temannya kana. Iya, boleh. Munin yarfa'ul isma fa yansibul khabar. Atau amsa juga bisa tadi, amsa fi'lun maud. Iya. Min akhwati kana, termasuk temannya kana, disebutkan amalannya. Ya'malu yarfa'u al-isma yansibul khabar. Jadi itu juga bagus ya. Anda sebutkan selain kana, akhwatnya kana, temannya kana, temannya kana, ya. Saya beramal ini kan saya temannya kana gitu. Ya. Insyaallah nanti. Ya. Sama juga madama juga demikian i'rabnya. Ya. Demikian juga i'rabnya apa? Dama. Ya. Ah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya. Pembagian kana dan teman-temannya. Dari sisi bisanya bertasarruf ataupun tidaknya bisa, tidak bisanya bertasarruf. Iya. Tasarruf itu apa? Dia mengalami perubahan bentuknya. Iya. Pembahasan sekarang adalah tentang apa? Iya. Pembagian kana dan teman-temannya dari sisi apa? Tasarruf. Bisa tidaknya mengalami apa? Perubahan. Iya. Al-Muhim ringkasnya terbagi kepada tiga bagian. Kana dan teman-temannya dari sisi tasarruf atau bisa tidaknya bertasarruf ada tiga macam. Yang pertama, yang dia bertasarruf secara sempurna, memiliki tasarruf tam, bisa bertasarruf secara sempurna. Artinya datang darinya fi'il madinya dan beramal, kemudian juga datang darinya fi'il mudhorinya dan beramal. Juga datang darinya fi'il mudhorinya dan beramal. Dan seterusnya. Fi'il-fi'ilnya yang dia datang darinya fi'il madinya beramal, mudhara'nya beramal, fi'il amrnya beramal, dan juga yang lainnya. Fi'il-fi'ilnya adalah kana. Kemudian apa? Asbaha, adha, amsa, bata, sara, dhulla. Ini semua memiliki apa? Tasarruf yang tam, sempurna. Wala kana Muhammadun aliman, yakunu Muhammadun aliman. Kun aliman. Asbaha Muhammadun nasyitan. Yusbihu Muhammadun apa? Nasyitan. Asbih nasyitan. Misalkan. Iya. Paham ya? Datang darinya fi'il madhi. Datang darinya fi'il mudhari. Datang darinya fi'il amrnya juga. Ini yang memiliki apa? Tasarruf yang tam. Iya. Fi'ilnya ada tujuh. Iya. Ya, bagian yang pertama itu ya. Kana amsa asbaha adha. Walla, kemudian apa? Ya. Kana asbaha adha amsa bata sara walla. Ya, bagian yang pertama itu ya. Untuk hafalkan tuh. Sampai nomor berapa? Ya, tujuh. Tidak dimasukkan laisa. Ya. Sebelum laisa lah. Itu semuanya apa? Bertasarruf dengan tasarruf yang sempurna. Yang kedua. Macam yang kedua. Dari teman-temannya kana. Dan akhwatnya dari sisi tasarruf. Adalah yang dia bertasarruf. Bisa bertasarruf. Tapi tasarrufnya naqis. Tidak sempurna. Ya. Mananya apa naqis? Yaitu bahwasanya dia hanya datang dalam bentuk madhi dan mudhorinya saja. Tidak ada fil amrnya ataupun yang lainnya. Hanya datang darinya apa? Madhi dan mudhorinya saja. Ini ada empat fi'il. Ya, fati'a, infakka, bariha, zala. Fati'a yafta'u, infakka yanfakku, bariha yabruhu. Zala la, ya zalu. Ya bukannya zulu ya, kalau ya zulu hilang mananya. Zala yazalu. Ini tasarufnya apa? Naqis. Kenapa disebut dengan tasarruf naqis? Karena dia hanya datang darinya apa? Madhi dan mudhari' saja. Kalau yang sempurna, ada madhinya, ada mudhari'nya, ada apa? Amrnya. Iya. Infakka, bariha, zala, dan apa? Fati'a. Dan yang berikutnya, yang terakhir, dari teman-temannya Kana adalah apa yang dia sama sekali tidak bisa bertasarruf. Iya, tidak sama sekali bisa bertasarruf. Yaitu apa? Dua fi'il. Apa saja sisanya berarti apa? Ya, laisa dengan dama. Ya, laisa dan dama. Kalau laisa disepakati oleh ahli nahwu bahwasanya dia tidak bertasarruf, hanya datang fi'il madinya saja, enggak ada apa? Mudhari'nya. Ya, enggak ada fi'il mudhari'nya. Adapun dama ada khilaf, sebagian menetapkan ada mudhari'nya, sebagian yang lain menafikannya. Hanya ada madinya dan itu yang lebih sahih. Ya. Itu yang lebih sahih. Ya. Karena mudhari'nya apa? Yakunu. Amrnya kun. Ya. Terus juga karena kalau diidhafahkan kepada dhamma jadi apa? Kuntu, kunta, kuntum dan seterusnya. Bisa dikembangkan kan? Yakunu juga kan takunu, takunani. Ya, diterapkan itu tasrifan yang sudah biasa itu. Yakunani, yakununa, ya. Kun, ya. Kunu, kuna dan seterusnya. Ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang terlewat enggak? Ya, ala apa? Isinya dan yang terakhir kan? Iya. Yang tadi irabanya amalannya enggak disebutkan. Ya, kalau disebutkan juga. Contohnya apa? Kun aliman ya bisa sebutkan kun fi'lu amrin ya kan naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar gitu. Mana isimnya? Ismuha wasmuha bamir musatir fihi wujuban takdiru anta ya seperti itu. Yang lain? Kemudian ya dari sisi amalannya perlu dijelaskan juga ya terkait dengan apa? Penjelasan terkait dengan dari sisi amalannya bagaimana? Ya. Ah, dari sisi amalan juga kana dan akhwatnya itu terbagi kepada beberapa bagian lagi. Ya, kalau tadi dari sisi apa? Tasarruf. Ada berapa macam dari sisi tasarruf? Tiga. Yang pertama yang dia bertasarruf secara sempurna, yang kedua bisa bertasarruf tapi sifatnya naqis, dan ketiga sama sekali tidak bertasarruf. Ya. Adapun dari sisi yang lain, ya, yaitu dari sisi amalan juga terbagi kepada tiga bagian. Karena dan akhwatnya dari sisi amalan terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, apa yang dia beramal dengan amalan ini merofakkan isim dan menasobkan khobar ya, tanpa syarat ya, tanpa syarat yaitu karena apalagi tadi dari awal itu, dari awal sampai laisa itu sebutkan coba, karena amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa, itu semua beramal tanpa syarat. Tanpa syarat. Adapun yang kedua, apa yang dia beramal tapi dengan syarat. Ya. Syaratnya agar didahului oleh penafian atau istifham, pertanyaan ataupun larangan. Dan ini ada empat fi'il. Zala, infakka, fati'a, bariha. Makanya dicontohkan ada penafiannya ya. Mazala zaidun qa'iman. Boleh hal zala Zaidun qa'iman, apakah Zaid senantiasa berdiri? Iya. Ataupun la tazal qa'iman, hendaknya kau terus-menerus berdiri. Oh. Jadi zala infaka fati'a dan bariha beramal dengan syarat apa? Didahului apakah dengan nafi ataupun istifham ataupun nahi. Adapun yang ketiga yaitu dama. Ya, dama dia beramal dengan syarat agar apa? Didahului dengan ma'al masdariyah Al-Dharfiyah. InsyaAllah nanti kita rincikan pada kesempatan berikutnya saja ini ya. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang disebutkan atau ditanyakan. Ya. Nanti juga ada tambahan yang lain insyaAllah yang belum kita tambahkan. Ya. Tidak ada? Ya, maka kita cukupkan di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.